Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan ke pembahasan kita dari kitab Aunul Hadis Shomad Syarah Al Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang yang dibawakan oleh Mu'alif rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan adabud du'a, adab-adab di dalam seorang muslim berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita ambil hadis yang ke-607 dan ke-608, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dan juga sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, yang mana di dalam kedua hadis tersebut terdapat faedah tentang hendaknya seorang muslim berazam, bersungguh-sungguh di dalam dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan membesarkan permintaannya, memiliki keyakinan yang kuat di dalam dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula adab yang disebutkan oleh Asy-Syarih, hendaknya seseorang tidak terburu-buru di dalam ijabah, di dalam berharapnya terkabulnya doa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dia mengatakan da'autu falam yustajabli, aku telah berdoa akan tetapi tidak dikabulkan untukku. Demikian pula tidak boleh seorang hamba itu berdoa dengan perkara-perkara yang mengandung melampaui batas, perkara yang melampaui batas permusuhan atau bentuk-bentuk kezaliman yang mengandung perbuatan dosa, karena itu dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Hendaknya seorang hamba meminta perkara-perkara yang halal, perkara yang diperbolehkan di dalam syariat, baik itu yang berkaitan dengan urusan akhiratnya maupun yang berkaitan dengan urusan dunianya. Perkara yang termasuk dari i'tidak, melampaui batas dalam berdoa, meminta perkara-perkara yang haram atau meminta yang berkaitan dengan pemutusan tali silaturahmi, ini dilarang, tidak diperbolehkan. Dan juga masuk di dalamnya adalah meminta perkara-perkara yang mustahil, yang tidak mungkin ada di dunia ini. Seperti apa? Allahumma zawwijni bihuril 'ain. Ya Allah, nikahkanlah aku dengan bidadari dunia. Ini adalah perkara yang mustahil, karena bidadari surga adalah termasuk dari salah satu kenikmatan al-jannah yang tidak akan didapatkan di dunia, akan tapi nanti pada hari kiamat kelak. Atau ya Allah, berikanlah aku anggur dari surga. Ini termasuk dari i'tidak, melampaui batas di dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau berdoa dengan membatasi perkara yang luas, yaitu seperti membatasi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma gfirli wala taghfirduni. Ya Allah, ampunlah aku dan janganlah engkau mengampuni selainku. Ini adalah perkara i'tidak, melampaui batas di dalam berdoa. Sebagaimana seorang A'rabi pernah mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan engkau rahmati bersama kami seorang pun. Ini termasuk dari i'tidak, melampaui batas di dalam berdoa, yaitu membatasi perkara yang luas, membatasi rahmat Allah, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat luas. Ini termasuk dari i'tidak, melampaui batas di dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan bab yang berikutnya, masih berkaitan dengan adabud du'a. Qala al-mu'allif al-imam al-Bukhari wa rahimahullahu ta'ala, babu raf'il aidi fid du'a. Bab yang berkaitan dengan raf'ul aidi, mengangkat tangan fid doa, di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Raful yadain, mengangkat kedua tangan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bukanlah laisa syartan fid doa, bukan termasuk dari syarat di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai la yakunu man lam yarfa yadayhi asiman, bukan maksudnya orang yang tidak mengangkat kedua tangannya di dalam berdoa dia berarti berdosa. Tidak demikian, karena ini bukan syarat di dalam berdoa. Walakinnahu adabun min adabid du'a wa sababun min asbabi ijabatid du'a. Akan tapi mengangkat kedua tangan ini termasuk dari salah satu adab di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan raf'ul yadain fid du'a, mengangkat kedua tangan di dalam berdoa, ini termasuk dari sebab dari sebab-sebab terkabulnya doa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu taala yang pernah kita lewati pada pembahasan sebelumnya juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hayyun karimun yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilai an yaruddahuma shifra." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sungguhnya Allah taala itu hayyun karimun. Allah adalah zat yang maha hidup, maha sempurna hidupnya. Karimun. Dan juga Allah Subhanahu wa taala maha mulia. Yastahi min 'abdihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala merasa malu dari hambanya. Idza rafa'a ilaihi yadai, ketika seorang hamba tersebut mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa, memohon, menunjukkan tentang sangat butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, Allah malu an yaruddahuma shifra. Allah taala malu ketika naam membalas keduanya dalam keadaan kedua tangannya itu kosong, tidak mengabulkan permintaannya atau memberikan naam permohonannya. Ini termasuk dari sababun min asbabi ijabatid du'a. Naam, sebab dikabulkannya doa di antaranya adalah raful yadaini fid du'a, mengangkat kedua tangan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan syarat, akan termasuk adab dan juga sebab yang bisa diijabai doa seorang hamba. Dan juga disebutkan oleh mereka para ulama, min fawaid raf'il yadain, di antara faedah yang besar dari seorang hamba mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa adalah i'lanul 'abd iftiqarahu ilallah wa ihtiyajuhu ilaih. Naam, seorang hamba menampakkan dengan itu, dengan pengangkatnya dia kedua tangannya, dia sedang menampakkan rasa butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, wa adamu ghinahu anillah, dan tidak mungkin dia lepas dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dia merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengangkat kedua tangannya berarti menunjukkan dia adalah seorang hamba yang betul-betul butuh kepada khaliknya, kepada penciptanya, seorang hamba yang tidak mungkin merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberi rizki kepadanya. Ini faedah yang besar di antaranya dari mengangkat kedua tangan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ketundukan hati dan fisiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam meminta. Namun di sini beliau membawakan beberapa hadis. Yang pertama, qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Abu Awana an Simak ibni Harb an Ikrimah an Aisyah radhiyallahu anha. Sanad hadis ini sampai kepada sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, zama annahu sami'ahu minha, yang mana beliau mendengar hadis tersebut dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Ikrimah, annaha ra'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam yad'u rafi'an yadayhi yaqul, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha ra'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u, sedang berdoa kepada Allah subhanahu wa taala, sedang bermunajat kepada Rabb-nya dalam keadaan rafi'an yadayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, mengangkat kedua tangannya ilallah, kepada Allah subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan kepada kita semua bahwasanya Allah subhanahu wa taala ada di mana? Ada di atas langit, di atas arasy-nya. Karena setiap hamba yang beriman, dia pasti akan meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu ada di atas langit, bersemayam di atas arsy-nya, sehingga ketika dia berdoa bukan menunjukkan kedua tangannya ke bawah, tapi ke arah atas. Sehingga akidah yang benar, yang sahih, diantaranya ini dalilnya yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala aliyun, maha tinggi, berada di atas arsy-nya, fauqa as-sama. Yaqulu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam doanya, innama ana basyarun, sesungguhnya aku adalah manusia, fala tu'aqibni, maka janganlah engkau azab diriku ya Allah, ayyuma rajulun minal mu'minina azaituhu aw syamamtuhu, laki-laki atau orang manapun dari kalangan kaum mukminin, azaituhu, yang aku menyakitinya, ausyama ausyatamtuhu, atau aku mencelanya, fala tu'aqibni fi, maka janganlah engkau azab diriku ya Allah karena sebabnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa yang mulia ini, innama ana basyarun, di dalam lafaz ini mengandung faedah pelajaran yang berkaitan dengan rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua ini adalah bashar, seorang manusia yang di sana pasti ada penciptanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha menciptakan, maha memberi rizki, tauhidur rububiyah. Sehingga ketika seorang hamba dia memiliki keyakinan ini tentang rububiyah, dari tauhidur rububiyah, meyakini Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha menciptakan, yang maha memberi rizki, yang maha mengatur alam semesta, maka itu akan mengantarkan dirinya kepada tauhidul uhluhiyah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam peribadahan, sehingga dia tidak akan meminta kepada selainnya, tidak akan berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Innama ana basyarun, sungguhnya aku adalah seorang manusia. Tolong tahunya untuk yang di bagian belakang, banyak anak-anak main kelereng ketika taklim, dan ini membuat gaduh. Jangan main di sekitaran masjid. Barakallahu fikum. Jadi di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, innama ana basyarun, sungguhnya aku adalah manusia. Manusia ada yang menciptakan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, dia meyakini tentang rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan itu dia pun harus meyakini tentang uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadai, yang berhak untuk dimintai, dan hanya kepadanya lah seorang hamba berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fala tu'aqibni, bersamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah afdalul bashar, manusia yang paling mulia, makhluk yang paling utama. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap merendah, menunjukkan sikap tawadhu yang ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, fala tu'aqibni, ya Allah janganlah engkau mengazabku, mengikopku. Ai ala ma aqulu au ma ja'ani min kalamin au af'al. Jangan engkau mengazabku ya Allah atas apa-apa yang aku ucapkan atau datang dariku dari ucapan maupun perbuatan-perbuatan. Nabi SAW berlindung dari azabnya Allah Subhanahu wa taala atas dosa atau kesalahan yang muncul dari ucapan atau perbuatan. Sehingga ini juga menunjukkan tentang ketawaduan Nabi SAW di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terlindung dari iqabnya, dari azab dan murkanya Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan agamanya. Sebagaimana Nabi SAW ketika keluar dari rumah, beliau selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya Allah, aku berlindung darimu agar aku tidak tersesat atau disesatkan. Nabi SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan urusan agama. Sehingga di dalam lafaz ini beliau SAW ingin mengajarkan umatnya. Naam, ketika dia berdoa untuk merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahan-kesalahannya, kezaliman-kezaliman yang dia lakukan sehingga dia bisa terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Qala ayyuma rajulun minal mu'minina adzaituhu. Laki-laki manapun atau orang manapun dari kalangan kaum mukminin, adzaituhu yang aku telah sakiti, au syatamtuhu aku telah atau aku telah cela, fala tu'aqibni fi, maka jangan engkau azab diriku ya Allah karena sebab hal tersebut. Ini juga menunjukkan tentang ketawaduan beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau merasa naam salah di hadapan Rabb-nya dan bahwasanya beliau merasa betul-betul butuh kepada Rabb-nya, betul-betul butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat-Nya. Ma annahu laisa bita'an bersamaan, padahal beliau sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling sempurna. Laisa bita'an wala la'an wala fahisyul qaul, beliau adalah orang yang paling menjaga lisannya, tidak pernah mencela, tidak pernah melaknat, tidak pernah menyakiti orang lain. Naam, akan tapi beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala merendahkan dirinya, bersikap tawadhu, naam, dan mengakui kesalahan-kesalahan beliau karena beliau ingin mengajarkan kepada umatnya demikianlah seyogyanya, seharusnya keadaan seorang hamba ketika dia berada di hadapan Rabb-nya untuk bersikap tawadhu, merendahkan diri dan mengangkat kedua tangannya, naam, khusyuk di dalam berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini termasuk salah satu dari sebab seorang hamba akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala syarih rahimahullahu taala, berkata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Marqali rahimahullah, dalla hadzal haditsu ala masyru'iyyati raf'il yadaini fid du'a li jalbi khairin au daf'i dharrin. Hadis ini yaitu hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, menunjukkan tentang disyariatkannya mengangkat kedua tangan di dalam berdoa. Sama saja apakah doanya itu li jalbi khairin, untuk mendapatkan manfaat, naam, mengharapkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, au daf'i dharrin, atau untuk menolak kemudaratan, berlindung kepada Allah taala dari berbagai macam bentuk kejelekan, berlindung dari api neraka, dari musibah dan bencana, apapun itu bentuknya. Doa tersebut dari urusan dunia dan akhirat disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan. Qala tsaniyan, faedah yang kedua, fihi bayanu adabin nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a rabbih tabaraka wa ta'ala. Di dalamnya juga terdapat penjelasan tentang adab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Rabbnya tabaraka wa ta'ala, haitsu talaba minhu adamal mu'akhadzati fi syai'in min tasarrufatih fa ajabahu rabbuhu ila ma talaba minhu. Dari sisi enam, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta, memohon dengan sangat kepada Allah Ta'ala untuk tidak diazab, untuk tidak diiqab pada sesuatu yang disebabkan dari perbuatan-perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengakui kesalahan, mengakui berbagai macam bentuk dosa, kezaliman atau kemaksiatan, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fajabahu rabbuh, maka Rabbnya mengabulkannya, naam, atas apa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakadha yang bagi lil abd amama rabbih, demikianlah seyogianya dan sepantasnya seorang hamba di hadapan Rabbnya untuk dia menampakkan, naam, sangat butuhnya dia kepada Allah Ta'ala dan tidak mungkin dia lepas atau dia mungkin dia merasa cukup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini faedah yang bisa kita ambil, semoga bermanfaat. Adapun hadis-hadis yang berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.